Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasyukurullah daiman wa abada. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi allati an'amallahu au an'amallahu alaina, atas nikmat-nikmatnya yang terus masih kita rasakan sampai sekarang. Di antaranya nikmat yang terbesar yaitu nikmatul iman, nikmatul ittiba bi sunnah atau bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ada Nana ingin membacakan sebuah atau ingin menyebutkan sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Amanul Jami rahimahullahu taala pada firman Allah Subhanahu wa taala فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Dalam surat An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Fala warabbika, maka perkaranya tidak sebagaimana yang mereka sangka, orang-orang Yahud. Warabbika la yu'minun, demi Rabb engkau wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya la yu'minun, tidak beriman, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus perkara dalam apa-apa yang mereka perselisihkan, dalam apa-apa yang mereka hadapi dari seluruh perkara mereka. Ini syarat pertama. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam pemutus perkara. Sunnah beliau menjadi suatu keputusan yang mutlak. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapati rasa berat hati dalam apa-apa yang engkau putuskan. Wa sallimu taslima, dan kemudian mereka taslim. Wa sallimu taslima, pasrah, menyerahkan, betul-betul siap dengan apa yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam potongan terakhir surat ini atau ayat ini, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, wa man yafhamu asrara al-lughati al-arabiyyah, barang siapa yang paham tentang rahasia rahasia dari bahasa Arab. Di situ kan disebutkan wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah, betul-betul siap menerima, menyerahkan urusannya dalam perkara-perkara yang mereka hadapi. Kemudian dikuatkan dengan masdar dari fi'il tersebut, yaitu taslima. Fi'ilnya kan sallama yusallimu, masdarnya taslima, yang menunjukkan bahwa bentuk kesiapan dan kepasrahan tersebut betul-betul berlaku secara mutlak dalam seluruh perkara. Karena seseorang ketika dia menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pemutus perkara, sunnah-sunnah beliau sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak harus dipegang, maka hal ini memiliki kaitan yang erat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia dituntut untuk pasrah, dia dituntut untuk menerima bahwa keberadaan hukum tersebut itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Kita seringnya apabila dalam hal-hal yang kita cintai dan kita ridai, maka atau yang tidak ada ganjalan dalam hati kita, maka hal ini dengan mudah kita terima. Namun apabila perkaranya ternyata sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan apa yang selama ini kita lakukan, padahal itu jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati rasa berat. Kita mendapati hati ini berusaha mencari-cari pembenaran atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Kata Syekh Muhammad Amalja, bahwa hal ini berlaku karena sifatnya adalah berlaku secara mutlak, kamil, menyeluruh. Maka ayat ini berbicara kepada kita, untuk umat manusia, untuk kaum muslimin, dalam kondisi huwalak au alaik, artinya huwalak au alaik, yaitu perkara tersebut, sunnah tersebut, keputusan tersebut itu memang sesuatu yang jelas menguntungkan kita, atau alaik, sesuatu tersebut secara zahir sesuatu yang tidak disenangi oleh hati kita, hawa nafsu kita, bahkan mungkin dalam perkara urusan dunia keputusan tersebut merugikan kita, finansial kita, ekonomi kita, ya. Huwa alaik wa diddak. Keputusan tersebut bertentangan, melawan. Nah, keputusan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memberatkan kita dari sisi bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, padahal kita sudah mendapatkan banyak keuntungan. Datang ilmu, dan perlu kita ketahui bahwa hal ini bukan berlaku hanya dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara manhaj, bahkan dalam perkara-perkara urusan dunia. Ima perdagangan, ima pertanian, atau dalam masalah jual beli, atau dalam masalah kerjasama, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah hadiah, memberi hadiah dan yang lainnya. Karena sungguhnya salah satu apa yang disebutkan oleh para mufassirin, sebab turun ayat ini, itu kejadian antara sahabat Zubair Ibnul Awam dengan seseorang ketika rumah Zubair Ibnul Awam ini lebih di atas dibandingkan, atau pertanian ladang Zubair Ibnul Awam ini lebih di atas dibandingkan posisi dari ladang atau tanah orang tersebut. Tentunya aliran air yang mengalir dari atas ke bawah pasti akan melewati yang posisinya di atas dahulu. Dalam kondisi seperti ini, ya, itu hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang lebih dahulu menerima aliran air, ya dia lebih berhak untuk memanfaatkan dahulu aliran air tersebut. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berusaha mencari jalan tengah agar orang tersebut juga tidak terlalu menderita atau tidak terlalu kurang. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memerintah kepada Zubair, "Iski ya Zubair, alirkan air tersebut, yang penting air tersebut sampai kepada ladangmu." Seharusnya ketika ladang tersebut sudah sampai penuh pada batas ketinggian tertentu, baru kemudian air tersebut dialirkan kepada yang berikutnya di bawahnya. Ini ketentuan dalam Islam, memiliki hak penuh yang awal. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyarankan kepada Zubair, "Ya sudah, enggak perlu kemudian sampai penuh, setelah itu alirkan." Maka orang ini menduga bahwa yang seharusnya, yang adil ini, ya sudah adil sama rata, mau yang di atas, mau yang di bawah. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memutuskan perkara yang demikian, orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, angkana ibna ammatik, tatawallana aw fatawallana aw fatalawana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang ini kemudian tidak terima, sembari mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah karena dia itu anak dari bibi engkau, engkau akhirnya memutuskan seperti ini?" Maka kemudian memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ucapan yang besar seperti ini. Nah, kemudian turun ayat. "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dari kisah ini kita mengetahui bagaimanapun kondisi kita dalam perkara apa saja yang kita hadapi, entah itu memberikan efek positif atau negatif di dunia ini, ya, karena kita tahu bahwa itu hukum sebetulnya adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya kita wa yusallimu taslima, didatangkan masdar untuk mempertegas dalam kondisi apapun kita harus siap menerima. Kemudian kata Syekh Muhammad Aman Jami, "Apabila tidak menerima, maka fahuwa muttabi'un lil hawa fi hadhihi surah." Maka apabila dia tidak menerima, menerima ketika apa yang dia dapati dari sunnah memperlancar bisnisnya, urusannya, dia terima dengan nyaman. Namun ternyata apabila sunnah tersebut tidak sesuai, aturan tersebut tidak sesuai, maka dia dapati ghadab, rasa berat hati, jengkel. Walaupun mungkin dia secara tidak secara langsung jengkelnya kepada sunnah tersebut. Mungkin. Nah. Tapi mau tidak mau ketika dia tidak menerima, berarti pada hakikatnya dia tidak menerima aturan tersebut. Kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, fahuwa muttabi'un lil hawa. Wal'iyadzubillah. Pengekor hawa nafsu. Ibrah ini bisa kita dapati dari fitnah yang terjadi di akhir-akhir ini. Bagaimana mereka pengekor hawa nafsu. Syekh Muhammad Aman al-Jami sudah meninggal lama jauh. Tahun akhir dari tahun 90-an. Nah. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana pengekor hawa nafsu. Dari syekh mereka. Yang jelas-jelas melanggar aturan Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, hukum Allah. Bukan hanya dalam sunnah, bahkan aturannya dalam ayat Al-Quran. Orang yang menuduh, orang yang berzina tanpa mendatangkan 4 bukti. Di antara ucapan ya akhir. Nah. Namun sebetulnya perkara ini juga mengingatkan kita kepada kebanyakan dari apa yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sisi perdagangan, berapa banyak dari kita ketika hendak melakukan jual beli, al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa, dua orang penjual dan pembeli dalam masih dalam kondisi memiliki pilihan. Ya, karena sang penjual sudah merasa terjadi akad, maka ketika sang pembeli masih di dalam satu majelis membatalkan jual belinya, tidak terima. Karena dia sudah mendapatkan keuntungan ya sekarang, uang dia sudah pegang. Nah, ketika dibatalkan dalam majelis tersebut, masih belum berpisah antara penjual dan pembeli, tidak terima. Akhirnya terjadi keributan dan keramaian. Sementara Rasulullah SAW memutuskan, al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih memiliki pilihan untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkan akad tersebut selama keduanya belum berpisah. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan setelahnya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan, burika lahumā fī bay'ihimā, maka jual belinya akan mendapatkan, akan dibarokahi. Dan sebaliknya, wa in katama, apabila menutup-nutupi, tidak menjelaskan, muhika barakatu au muhikat barakatu bai'ihima, dihapus barakah jual belinya. Baik. Banyak kejadian orang merasa dengan menunjukkan barang dagangannya seperti ini kepada pembeli, dia sudah menjelaskan. Padahal barang dagangannya itu sebelumnya pernah ada cacatnya. Sebelumnya mungkin kalau misalnya entah motor atau mobil ya pernah kecelakaan atau jatuh sehingga merubah entah posisi bagian dari motor tersebut misalnya, atau jualan HP, ya sebutkan, ah ini anak mau jual HP, mana barangnya ini, dicek sama pembeli, gimana kondisi barangnya, ya seperti yang antum lihat. Nah, ini yang seperti yang dilihat oleh pembeli, pembeli tidak tahu. Makanya di hadis itu disebutkan wa in sadaqa wa bayyana. Apabila dia mereka berdua jujur dan menjelaskan. Ini ya sudah ini seperti inilah harusnya dijelaskan. Ini HP dulu pernah seperti ini atau motor ini akinya dulu pernah ada. Nah, yang asli sudah anak ganti, harusnya seperti itu. Ini hal-hal kecil seperti ini masih banyak terjadi. Nah, berarti masih belum yusallimu taslima. Ini hukum Allah. Yang sebetulnya ujung-ujungnya hukum Allah ini kalau kita terima dengan ar-ridha wal mahabbah, dalam kondisi hal tersebut di dunia memberatkan kita, merugikan kita, namun pada hakikatnya ujung-ujungnya adalah al-barakah. Nah, keberkahan. Nah, contoh juga yang banyak terjadi di kalangan akhwat atau ummahat. Ini sekali lagi bukan berarti kita ingin memojokkan akhwat atau ummahat. Coba lihat, berapa banyak dari kalangan akhwat atau ummahat, entah melalui lisan-lisan mereka atau perbuatan mereka, sholat malam, umrah, apalagi puasa, kemudian hukum halal dan haram dalam perdagangan jual beli, banyak mereka men-share faedah, namun sudah dalam satu hukum Allah, sesuatu yang mereka fitrahnya tidak sukai, yaitu ta'adud. Nah, akhirnya menjadi sebuah kiamat. Berarti mereka belum yusallimu taslima. Kita tidak berbicara sekarang ahkamu ta'adud, yang di situ ada syarat-syaratnya, yang di situ ada aturan-aturannya. Ya, ini sekarang berbicara masalah penerimaan hati. Begitu beratnya seorang ummahat, seorang akhwat ketika suaminya hendak berpoligami. Nah, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, huwa laka wa alaik, wajib untuk yusallimu taslima, alaik wa diddak. Apakah itu memberatkan engkau ataupun menjadi musuh bagi engkau, berlawanan dengan engkau? Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita akhirnya sebagian disebutkan oleh Syekh, kita menjadi wal'iyadu billah muttabi'unil hawa, pengekor hawa nafsu. Apa-apa yang sesuai dengan selera kita dan hati kita, kita terima. Namun yang kita merasa berat, ini permasalahan sekarang bukan nanti akan dipraktekkan atau tidak, namun kesiapan hati kita menerima seluruh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hukum tersebut bukan perkara wajib atau mustahab. Nah, perkara halal dan haram, perkara mubah atau tidak, maka hati-hati. Ya, kalau sudah perkaranya muttabi' lil hawa, pengikut hawa nafsu, banyak dari kalangan ulama yang menyebutkan kata orang mengutamakan hawa nafsunya dibandingkan hukum Allah, maka sungguhnya dia telah terjatuh kepada asyirkul asghar. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilmi. Tidakkah engkau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan? Nah, Berapa banyak pula dari kita masalah hutang piutang? Rasulullah alaihi salatu wasalam berlindung min ghalabatid dain, dari hutang yang akhirnya menyengsarakan, menyebabkan dia kalah dari hutang. Artinya masalah hutang ini tidak boleh bermudah-mudahan. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin bermudah-mudahan dalam berhutang kepada yang lainnya. Nah, mudah sekali untuk hutang, pinjam. Pinjam duit, hutang ke sana kemari. Ujung-ujungnya akhirnya perselisihan antara dia dengan sekian banyak saudaranya. Ini kita ini sekarang lagi berbicara tentang hukum Allah akhirnya. Ini yang kita ngeri. Ya. Kalau sudah hukum kaitannya dengan hukum Allah, kemudian kita tidak siap. Makanya dalam awal ayat disebutkan fala wa rabbika la yu'minun. Sudah kadung jengkel dengan saudaranya atau dengan saudarinya. Berjenggot, celana isbal, atau yang perempuannya bercadar, berhijab, marah. Urusan apa? Ya urusan pribadi saja. Bukan urusan manhaj. Akhirnya tidak mau tegur salam lebih dari 3 hari. Muttabi' lil hawa. Pengikut hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu. Dalam bisnis kerja sama. Gak mau rugi. Pokoknya ya harus minimalnya modal kembali misalnya. Antara pelaku pekerja dengan pemilik modal misalnya. Yang pemilik modal maunya jangan sampai rugi. Sehingga kalau ada kerugian ditanggung bersama. Sementara bukan seperti itu aturan dalam Islam dalam melakukan kerjasama. Selama pelaku usaha tidak berbuat curang, tidak bermudah-mudahan, ya ketika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung penuh oleh pemilik modal. Pelaku usaha, ya dia kehilangan usaha dan pekerjaannya. Orang yang meminjamkan hutang, gak mau tahu karena dia merasa itu adalah hutang, itu adalah hartanya, itu adalah uangnya, dia kekeh untuk menuntut, meminta segera dikembalikan ketika sudah jatuh tempo. Padahal saudaranya tersebut memang ternyata betul-betul sedang tidak mampu. Akhirnya terjadi rame. Padahal aturan dalam Islam, kalau memang betul-betul tidak mampu, dan orang tersebut bukan orang yang la'af, suka main-main, dikenal suka berhutang sana-sini lah. Ini saudaranya butuh, kemudian dia berhutang, dan tidak mampu. Maka aturan dalam hukum Islam menyebutkan untuk orang tersebut wajib untuk ditangguhkan. Wa man kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Barang siapa yang tidak mampu maka wajib fa nadziratun ila maisarah, ditangguhkan sampai mampu. Dalam jual beli tersebut, dalam perdagangan tersebut misalnya diliputi oleh hal-hal yang haram. Selama ini dia sudah mendapatkan keenakan, kenyamanan, keuntungan yang luar biasa. Namun ternyata imbasnya dia melakukan tersebut menjerumuskan dia kepada keharaman-keharaman yang lain. entah jual beli barang yang akhirnya barang tersebut secara nyata disalahgunakan untuk kepentingan yang haram, atau ternyata, contoh kecil, buka usaha laundry. Lah di Indonesia laundry meladeni siapa? Bajunya laki-laki, perempuan. Nah, bajunya perempuan, yang ini guru SD, yang ini pegawai, yang ini, ya sudah, kebanyakan mayoritas dari kaum wanita di negeri kita, bagaimana mereka berpakaian? Dia sudah punya usaha tersebut, sudah sukses, maju. Sebutkan fatwa lajnah da'im atau fatwa ulama yang lainnya bahwa ini perkara haram, berat untuk menerimanya. Muttabi' lil hawa, pengekor hawa nafsu. La yu'minun, belum beriman mereka dengan sebenar-benar keimanan. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan wa akhwati fillah, hati-hati dengan permasalahan-permasalahan, ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita tahu bahwa ini hukumnya seperti ini, ketahuilah bahwa hukum itu dibuat entah lak au alaik. Entah itu memang baik kita, tidak ada masalah dengan kita, nyaman untuk kita, ataupun memang di dunia itu berat baik kita, memang untuk kita lakukan, sama, berlaku sama. Nah, keimanan yang kita rasakan selama ini, makanya jangan heran kalau mungkin selama ini kita belum merasakan manisnya iman. Ya, belum mendapatkan halawatul iman dalam kehidupan kita. Sholat rasa hambar. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan salat ini sebagai penyejuk pandangan. Qum ya Bilal fa'arihna bis-salah. Tegakkan azan wahai Bilal, fa'arihna bis-salah, maka istirahatkan, buatlah kami nyaman dengan salat. Saya sudah tahu keutamaan yang banyak tentang amalan-amalan tertentu. Nah, kita tidak mendapatkan dan merasakan halawatul iman, nikmatnya, indahnya keimanan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Sehingga ibadah tersebut itu kayaknya menjadi berat, menjadi murni beban kita. Sholat tarawehnya kok lama sekali. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam salat tarawih mulai habis isya sampai menjelang subuh. Hatta nakhsha an yafutana al-falah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai kami khawatir terlewat sahur kami. Nah, ini cuma baca dalam semalam, bukan 3-4 juz, cuma 1 juz. Nah, berat. Ini contoh kecil ya. Kita banyak-banyak introspeksi saja. Ana di sini tidak berbicara masalah hukum. Namun sering kita hadapi dalam kehidupan kita, kita masih belum mendapatkan halawatul iman. Ya. Ya, ini waktu-waktu terakhir, sabar sedikit. Wah, orang tua ana menyuruh. Nah, sayang, kenapa sih tidak sabar sedikit? Toh waktu liburan masih ada, walaupun mungkin tidak terlalu lama. Ya, ini di saat-saat terakhir ini di bulan Ramadan ini, di situ mungkin Lailatul Qadar ada. Sejenak dululah di masjid. Jangan sibuk dulu pergi ke sana ke sini. Kita masih banyak kehilangan momen iman itu terasa manis. Ya tidak mengherankan, masih sangat banyak pelanggaran yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, fala wa rabbika la yu'minun, berarti mafhumul mukhalafah yang didapat dari ayat ini, kalau berarti kita ini ingin beriman dengan sebenar-benar iman, berarti kita menjadikan apa yang kita hadapi seluruhnya, pertama kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian menerima sepenuh dalam hatinya. Wala yajidu fi anfusihim haraj, enggak menemui rasa berat hati, walaupun keputusan dan sunnah tersebut memberatkan dunia kita, merugikan dunia kita yang sifatnya sementara. Namun ketika kita tahu bahwa itu ternyata hukum Allah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabla. Tidak ada rasa berat. Ini kalau kita dicap sebagai yu'minun. Nah, karena disebutkan fala warabbika la yu'minun, tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara, dalam hatinya tidak ada rasa berat, wa yusallimu taslim. Ditekankan lagi dengan masdar wa yusallimu taslim. Betul-betul harus pasrah. Ketika ternyata kita tahu ilmunya, ya Allah seperti ini, maka dia dengan bertawakal kepada Allah, gak banyak mikir. Mikirnya itu adalah yang dia perbanyak ketika dia berusaha memastikan bahwa ini betul-betul hukum Allah. Ini gak ada masalah, bagus, harus kita pastikan dulu. Tanya kepada orang yang berilmu, melihat fatwa para ulama, dipastikan bahwa memang ini hukumnya seperti ini, memang sunahnya seperti ini. Ketika sudah jelas bagi dia, ketika sudah tidak ada penghalang antara dia dengan ilmu, jelas betul, oh ternyata sunnahnya, ternyata hukumnya seperti ini. Sami'na wa ta'ala. Rasakan manisnya iman di situ. Karena yang namanya iman itu ada ujiannya. Ketika kita tidak lolos dari ujian tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan halawatul iman. Rasa manisnya iman itu akan kita dapatkan setelah kita mendapatkan ujian demi ujian dalam hidup ini, dalam menjalani sunnah ini secara murni dan konsekuen. Bukan hanya sunnah-sunnah yang kita merasa santai dan bisa untuk melakukannya, namun hal-hal yang lain yang ternyata, karena sebetulnya bukan kita yang mengatur hidup kita, tapi Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang membuat aturan. Nah, kita mampu untuk ketika mengetahui awal dari dakwah ini, berjenggot, yang ini bercadar, jangan berhenti hanya di situ. Terus, karena ilmu ini sangat luas, hukum-hukum Allah sangat banyak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Masalah pendidikan anak, tarbiyatul aulad, ya. Ini loh, Rasulullah ini mengatakan seperti ini. Muru auladakum bisalah wahum abna usaba. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka itu berumur 7 tahun. Kasihan Ustaz, nangis terus anaknya di rumahnya. Akhirnya diajak ke masjid. Ini loh sekarang hukum Allah seperti ini. Coba lihat, hanya karena kasihan, nangis terus. Nah ini, bagaimana dengan hadis ini? Nah, perintah membawa anak sholat, yang laki-laki ke masjid, itu ketika anak sudah berumur 7 tahun. Adapun mengajarkan anak sholat, silakan mau dimulai dari umur berapa saja. Namun untuk kemudian diperintah salat dibawa anak tersebut ke masjid, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, muru aunadakum wa hum abna'us sab'. Dan di atas dalil atau hadis ini banyak kemudian para ulama yang berfatwa, antaranya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya banyak. Sudah tahu hadis ini? Namun sangat disayangkan banyak sebagian orang atifiyah memain-main perasaan. Nah, beda ketika kondisinya itu insidental atau kondisional, ya. Ini lain lagi hukumnya. Ibunya di rumahnya sakit atau sedang ada hajat yang besar yang lainnya, ya. Di rumah tidak memungkinkan dibawa. Namun ini sifatnya hanya beberapa kali. Adapun mengajak anak yang belum umur 7 tahun menjadi rutinitas, manakan hadis ini? Jadi tidak mengherankan kita ini hidupnya hakada. Nah, dalam salat-salat kita tidak terisi sebagaimana yang Rasulullah rasakan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati sifat atau mensifati salat malam Rasulullah alaihi salatu wassalam, tatafattar qadama, kedua kakinya itu sampai terpecah-pecah saking lamanya melakukan salat malam. Ya Rasulullah, engkau seorang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala akun 'abdan syakura. Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang banyak-banyak bersyukur? Manis. Nah, tidak mengherankan para salaf bagaimana dahulu. Sebagian mereka dipotong kakinya karena digerogoti oleh penyakit, menjadikan salat sebagai obat biusnya mereka. Nah, manis. Dalam salat betul-betul menikmati. Tidak terasa kakinya digergaji dan dipotong. Orang itu kalau sudah terbuai atau asyik, kalau sudah merasakan kenikmatan suatu nikmat, itu hilang rasa sakit. Walaupun pada akhirnya dia sedang disakiti. Nah, lawang perempuan di zaman Yusuf bisa merasakan kemanisan walaupun sifatnya dalam perkara yang haram. Saking nikmatnya memandang wajah Yusuf yang begitu luar biasanya. Yang menyebutkan bahwa ini mahadza bashar. Ini bukan manusia tapi ini malaikat. Sembari memotong-motong tangannya tanpa terasa. Ini dalam urusan dunia. Dan kita sebetulnya sangat bisa merasakan manisnya iman dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita. Ya. Tapi seolah-olah iman itu tidak berbekas. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang permasalahan menyebarkan salam. Tentang permasalahan bermuka manis ketika bertemu saudaranya. La tahkiranna syai'an al-ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang talik berseri-seri. Sudah ada saudaranya lewat atau apa terus. Wajahnya tidak berseri-seri. Nah. Ifsha'us salam bainakum. Menyebarkan salam di antara kalian. Kita cuek saja. Nah. Salim 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Salam kepada yang orang yang engkau ketahui dan yang engkau tidak kenal, orang yang engkau kenal dan tidak kenal, dan orang yang tidak engkau kenal. Banyak dari kita melupakan sunnah menyebarkan salam. Nah, ini hukum Allah. Ini aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kemudian menjadi sulit terlaksanakan? Walaupun mungkin kita bertahun-tahun tidak seperti itu, tapi ketika datang ilmu, ya sudah harusnya kita menerima. Ternyata harusnya seperti ini. Rubah, jangan gengsi. Para sahabat telah mendarah daging yang namanya minum khamr. Ya karena budaya bangsa Arab yang seperti itu. Dahulu sebelum datang pengharaman khamr. Datang ayat pengharaman khamr. Langsung khamr itu dibuang. Sampai memenuhi Sikakul Madinah. Jalan-jalan kota Madinah penuh dengan khamr. Luar biasa. Sudah hidupnya mereka. Dari turun-temurun, anak-anaknya menjadi tukang serokinya. Betul-betul mendarah daging masalah khamr. Tahu ilmu, turun ayat langsung. Nah, para sahabiat, ketika tahu turun ayat tentang hijab langsung, tidak mengherankan mereka suatu kaum yang mampu merasakan manisnya iman. Nah, disuruh untuk murtad, disuruh untuk kembali kepada kufuran dalam kondisi ditimpa batu yang besar, diterik panas yang luar biasa di padang pasir, mengatakan ahadul ahad, Bilal bin Abi Rabah. Nah, maka hati-hati ya ikhwan, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, dzukuran wa inasan, jangan sekali-kali menjadikan hukum Allah tebang pilih. Walaupun hukum dan peraturan tersebut membuat kita tidak nyaman, namun syarat kita menjadi seorang yang beriman adalah ketika yusallimu taslima. Entah ikhwan ataupun akhwat dalam seluruh perkara. Secara kamil menyeluruh. Nah, maka sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ketika sudah tahu, dan ini banyak, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tidak terima kalau dinasehati, tidak terima kalau ditegur ketika dia jelas-jelas salah. Nah, yang disalahkan orang yang menasehati. Enggak hikmah orang ini. Langsung mainnya, langsung main nasehati, langsung main tegur. Coba lihat. Waliyadzubillah. Mohon nasihatnya agar anak kuat menghadapi berbagai masalah yang berat dalam dunia. Ya sih, perlu kita ketahui, Allah itu menguji seluruh hambanya sesuai dengan keimanannya. Jangan merasa bahwa ujian yang ditimpa engkau, yang ditimpa antum, itu adalah ujian yang paling berat. Allah tidak akan menguji seorang hambanya kecuali sesuai dengan kadar keimanannya. Tidak akan lebih. Sehingga ketika kita diuji dengan suatu ujian, berarti kita mampu. Ya. Namun sayangnya, orang itu ketika ditimpa ujian, harusnya itu kembali kepada Allah secara menyeluruh dan sempurna. Introspeksi apa kekeliruan dan kesalahannya, kemudian rujuk, bertaubat, berubah, kembali kepada Allah, minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini yang terjadi, datang kepada fulan, mengeluh, berkeluh kesah. Gak selesai-selesai masalahnya. Bukan dalam rangka meminta nasihat dan jalan keluar, bukan. Hanya sekedar curhat dan berkeluh kesah. Gak mau kembali kepada Allah. Ya sudah. Kan jelas. Arahan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang dia itu hatinya terikat kepada sesuatu, ya sudah diserahkan kepada sesuatu tersebut. Kalau sesuatu tersebut Allah, ya sudah, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Nah, tapi ketika sesuatu tersebut selain Allah, ya sudah diserahkan kepada sesuatu tersebut. Sementara siapa selain Allah yang memiliki kekuatan? Semua selain Allah lemah, sekuat-kuatnya dia lemah. Seorang makhluk yang lemah. Banyak tidak jujur dalam bertawakal kepada Allah. Nah. Tidak siap menerima konsekuensi hukum Allah. Tolak ukurnya ini. Kalau memang jujur, riba. Seorang pegawai bank atau yang lainnya. Datang, ilmu sudah tahu. Mikirnya terlalu jauh, nanti kalau ini terus yang terjadi, orang tua, istri bagaimana, anak nanti makan uangnya ini, rumah masih hut. Mikirnya terlalu jauh. Lupa dengan Allah Zat yang maha-maha segalanya. Nah, maka bagaimana agar kuat menghadapi berbagai masalah? Kembali kepada Allah. Sudah itu. Kembali betul-betul merengek-rengek kepada Allah, berdoa, minta hanya kepada Allah. Dan jujur untuk kemudian berusaha mengikuti hukum Allah. Nah. Ustaz mohon nasihatnya agar teman-teman ana tidak tertipu dengan ceramah-ceramah dai tenar seperti Adi Hidayat, Khalid Basalamah dan lain-lain. Ya, sering-sering aja diajak ke taklim ahli sunnah, cahalakoh-halakoh ilmu ahli sunnah. Ya, kalau belum bisa memberikan hujah-hujah yang kuat, ajak minimalnya jangan banyak berdebat. Namun aja saja sudah ke taklim-taklim ahli sunnah agar dia mendapatkan ilmu yang sahih. Mohon nasihatnya untuk ana pribadi, sering seorang kawan ana menasihati tentang kekurangan ana dalam agama. Ana tahu nasihat kawan ana benar, tapi diri ini susah untuk memperbaiki diri dan masih melakukan kesalahan yang sama. Mohon nasihatnya, apakah itu ciri-ciri ada kemunafikan dalam hati ana? Bisa jadi, ya. Mohon nasihatnya, nasihat ana banyak-banyak kita mengikhlaskan. Dalam segala hal, dalam tindak tanduk kita, dalam perbuatan kita, kita niatkan lillah, dinasihati, terima. Dan jadikan itu karena Allah, bukan karena saudara atau orang tersebut atau karena teman tersebut. Ya teman, kalau kita menerimanya karena, oh ini teman orang baik, kita terima. Tapi ini teman, siapa sih dia, masih rendahan, enggak kita terima. Akhirnya enggak akan berubah diri kita. Nah. Tapi jadikan semua itu lillah. Mudah ketika kita melakukan lillah, meringankan dalam beban hati kita. Rasa gengsi itu hilang. Sombong itu akhirnya hilang. Nah, kekeh itu akhirnya hilang. Karena kita melakukannya lillah, bukan karena fulan. Nyaman kita. Kalau kita melakukannya lillah, maka kita disitu ada harapan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan ana inda husni dhanni 'abdi li. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam dalam menyebutkan hadis qudsi ini, aku ini posisinya dari di dalam hati seorang hamba sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada aku. Kalau hamba tersebut prasangkanya kepada aku dengan prasangka yang baik, ini pekerjaan kalau ditinggalkan sudah bismillah. Ya kenapa ditinggalkan? Ada yang haram, ya. Kalau yang halal silahkan teruskan yang halal. Pekerjaan ini haram, kemudian dia bertawakal kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah. Dugaan dia kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah bantu ana. Insyaallah mudah-mudahan kalau ana bertawakal dengan jujur, Allah bantu, Allah akan tolong. Ya sudah. Nah, tentunya disertai dengan amalan, karena orang berharap itu harus beramal. Dalam perkara dunia, orang berharap bisa diterima sebagai pegawai negeri, dia berbuat. Kalau sekedar, nah ini jangan dipahami ana membenarkan, namun contoh kecil. Ana tidak menyarankan. Namun contoh kecil dalam aktualnya yang paling mudah, atau sudah, ya sudah sama juga. Mau ngasih contoh diterima ujian masuk ke kuliah atau universitas, ana juga tidak menyarankan. Namun ini contoh kecil, berapa banyak orang dalam urusan dunia, harapan itu disertai dengan amalan. Namun kalau sudah dalam urusan akhirat, harapan palsu. Nah, maunya masuk surga, tapi enggak ada pengorbanan. Memang seberapa mahal harga surga di hadapan engkau, ya akhi. Nah. Berdoa dia. Ya Allah, amitna au amitni alal Islam wa sunnah. Mungkin dalam doanya dia betul-betul tulus, namun tidak disertai dengan amalan. Bagaimana mungkin seorang mendapatkan anak sementara dia hanya berdoa tanpa menikah? Nah, mau minta surga namun tidak disertai dengan amalan yang sepadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huffatil jannah bil makarih, bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang hatinya tidak suka. Nah, akhirnya permasalahan itu bukan sekedar permasalahan ini wajib atau mustahab. Seorang akhwat, seorang ummahat, ketika hatinya siap menerima sunnah apa saja tanpa terkecualikan, ya, hatinya siap menerima. Suaminya mau berpoligami, silahkan. Yang penting dibimbing. Wahai suamiku, berilmu dahulu. Ya, amalkan ilmu tersebut, belajar dahulu, dibimbing. Dalam kondisi-kondisi seperti itulah akhirnya Allah memberikan cahaya nur. Nah, dia merasa hatinya ini tidak rela. Namun dia melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Huffatil jannah bil makari. Maka ketahui ya ikhwan dan akhwat, ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, namun ternyata kita mengetahui dengan ilmu yang jelas bahwa perkara tersebut adalah aturan yang sesuai dalam agama, cepat untuk kita mengikhlaskan niat. Dan disitulah letak ujiannya. Nah, manisnya iman akan betul-betul bisa kita rasakan. Sudah tahu yang namanya sholat berjamaah, ya, itu seorang laki-laki dituntut untuk kemudian mencari shaf yang terdepan. Ini ketika mendengar azan, ya sudah, karena kebiasaannya azan ada, dia masih santai dahulu, masih makan, masih melakukan ini dan itu. Sudah komat, baru dia berangkat ke masjid. Terus tanpa dia sadar, kebiasaan dia mengakhir-akhirkan sholat ini membuat Allah tidak ridho dengan dia. Dan akhirnya memang Allah yang membuat dia terus berada dalam saf yang belakang. Ini banyak. Lagi dagang, ada panggilan sholat. Yang penting kan sholat wajib saat berjamaah. Dipas-paskan waktunya. Nah, sementara dia mau masuk surga secepat mungkin. Mau masuk surga di awal-awal. Dalam perkara sholat saja dia mengakhir-akhirkan. La yazaluna yata'akharuna fi shalah hatta yu'akhirahumullah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Ada orang-orang yang terus telat dalam sholatnya. Hatta yu'akhirahumullah. Ya sudah, akhirnya Allah yang menyengaja membuat dia ini datangnya telat. Allah enggak ridho orang ini berada di saf pertama. Sebabkan memang niat dan keinginan yang ada dalam hati orang tersebut sudah enggak mau di saf pertama. Akhirnya Allah jadikan dia tidak akan mendapatkan keutamaan di saf pertama. Wal'iyadzu billah. Kalau Allah sudah tidak ridho dengan hambanya mendapatkan keutamaan, nah bagaimana? Nah, ini contoh kecil. Namun banyak terjadi. Ya. Makanya jangan. Kan di antara ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru illallah. Ciri-ciri yang bertakwa, beriman, diantaranya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan orang maksum. Namun, وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, teringat. Nah. وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Maka kemudian Allah sebutkan, وَمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Siapa yang mampu memberikan taubat, memberikan ampunan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus dalam kesalahan tersebut. Mereka tidak kekeh. Nah, meninggalkan. Berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, namun berapa persen amalan yang kita lakukan. Sampai detik ini masih banyak orang yang melanggar peraturan-peraturan penguasa kita. Entah yang helmnya, entah yang spionnya, entah yang plat nomornya, entah yang belum punya SIM-nya. Berapa banyak akhwat dan ummahat sudah tahu bahwa tubuh mereka itu semuanya adalah aurat. Rasulullah SAW menyebutkan, al-mar'atu aurah. Perempuan, yang namanya perempuan itu semua berarti. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aurat, masih bermudah-mudahan, entah kaos tangan, entah bagian matanya yang terbuka sangat lebar. Sementara dia sudah memiliki cadar yang kainnya itu walaupun tidak dibuka masih tampak bisa. Nah. Berapa banyak dari kita sudah tahu bahwa agama ini an-nasihah. Enggan untuk memberikan nasihat, enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, hanya karena sekedar sungkan dan tidak enak. Sementara Allah menyebutkan tentang Bani Israel, kanu la yatanahawna ammungkarin fa'alu, fabi'zama kanu yaf'alu. Ini ciri-ciri Bani Israel, ciri-ciri Yahud, yang mereka itu adalah maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Nah, padahal orang yang mau dinasihati tersebut ya bukan orang yang dia tidak bisa menasehatinya. Lawan kawannya sendiri atau saudaranya sendiri. Orang yang sudah biasa bertemu. Nah, entah karena tidak enak atau yang lainnya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha, agama itu dibangun di atas nasihat. Bani Israel itu disebutkan mereka kanu la yatanahaun, tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, sungguh jelek apa yang mereka lakukan tersebut, tidak mau saling mengingkari tersebut. Padahal ini luar biasa ibadahnya. Salatnya rajin, ibadahnya, akhlaknya. Les, kenapa ya akhi? Kenapa enggak nasihat? Ya enak, Ustaz. Sungkan. Takut marah. Memang nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada resikonya. Yang penting kita berbuat sudah sesuai dengan aturan. Nah, nasihat dengan cara yang baik, pertama, kedua, ketiga. Memang tidak bisa apa kita berbicara lemah lembut. Awal, sekali, dua, ketiga. Sudah kemudian dia kekeh, ya sudah tinggalkan memang. Nah, apa yang kita kemudian dikhawatirkan takut marah kalau kita berbicara lemah lembut? Sampaikan dengan cara yang baik. Hal-hal seperti ini ya ikhwan masih banyak terjadi. Ya, yang perlu kita ketahui, akhirnya kalau hal ini dibiarkan sesama kita, tidak ada kepedulian, itu balaknya itu menimpa semuanya. Nah, ini yang akhirnya membuat kita jangan seperti ini. Ya, entah itu suami ke istrinya. Entah itu istri ke suaminya, entah ke anak-anaknya, entah ke saudara-saudaranya, entah ke tetangganya. Harus umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, ciri utamanya ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau orang yang dia merasa mampu untuk rubah dengan tangannya, rubah dengan tangannya. Karena ini perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ra'at minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak mampu lagi ya sudah dengan hati, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Masa orang tua tidak bisa merubah kemungkaran anaknya atau istrinya dengan tangannya? Nah, guru dan pendidik di sekolah punya hak untuk merubah kemungkaran anak didiknya. Berbeda mungkin ketika kita menasehati orang tua kita, atau berbeda mungkin kita ketika menasehati penguasa, masing-masing sesuai dengan aturannya. Namun minimalnya dengan lisan saudara-saudara kita, tidak bisa kita membiarkan begitu saja mereka berbuat dalam kemungkaran. Dengan alasan-alasan yang tadi, lantas apa bedanya kita dengan Yahud, Bani Israel? Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mana Pak Hendy? 4 menit lagi, atau 5-4? 2, 2 menit lagi, ya sudah buat persiapan sholat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.